dengan kobaran api. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ia adalah sebagai simbol atau sebagai isyarat, ya, harapan untuk kita menjauhkan diri kita dari kobaran api. Khususnya seperti yang saya katakan tadi, kobaran api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Sebab tidak ada seorang pun dari kita yang mampu untuk menahannya, menahan rasa sakit, ya, rasa pedih dari kobaran api neraka tersebut. Ya. Di dalam ayat Allah Jalla wa'ala berfirman tentang orang-orang yang dibakar di dalam neraka, kullama nadhijat juluduhum, setiap kulit mereka itu matang, di kulitnya, kemudian dagingnya itu matang, maksudnya sudah hilang, ya, melepuh, dibakar dengan api, dan yang tersisa adalah tulang belulangnya. Kata Allah Jalla wa'ala, badalnahum juludan ghairaha, kami pun gantikan kulit yang melepuh dan terbakar tadi dengan kulit baru, lalu dibakar lagi. Liyadzuqul adzab, agar mereka bisa merasakan pedihnya, pedihnya siksaan itu. Akibat apa? Akibat kekufuran mereka di dunia ini. Ya, Allah Taala. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk mengenakan pakaian yang berwarna merah dan kuning, tetapi yang polos. Adapun yang bervariasi dengan warna lain, ya, sudah tercampur dengan warna lain, maka insya Allah itu boleh. Dasarnya adalah hadis ini. Di sini disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memakai kain berwarna merah. Tapi dari bahasanya dipahami bahwa itu adalah kain yang bergaris-garis, ya, yang ada kombinasi warna selain merah. Ini yang pertama. Yang kedua dari hadis ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki rambut sebabu. Kemudian dikatakan lima, ya. Kemudian dalam lafaz lain dikatakan yumma. Maknanya hampir sama, meskipun kadar satunya itu lebih pendek dari yang lain. Yaitu memiliki rambut yang sebabu sampai ke sini, rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun perlu untuk kita jelaskan bahwa rambut sebabunya Nabi alaihissalatu wassalam itu adalah karena memang masyarakat pada saat itu juga demikian rambutnya. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat pada saat itu adalah memiliki rambut memang sampai segitu, sampai sebabu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin menyelidiki masyarakat beliau dalam perkara yang memang tidak ada larangannya sama sekali. Ya. Justru di zaman itu orang yang mencukur habis rambut, yang menggundul kepalanya, bukan karena suatu tuntutan ibadah seperti misalnya haji atau umrah, itu dianggap orang yang tidak baik, orang yang tercela, ya, orang yang mencukur habis rambut. Jadi hal-hal seperti ini kembalinya adalah kepada kondisi masyarakat. Itulah yang disebut dengan urf. Disebut dengan urf. Hukum-hukum seperti ini itu mengikuti urfnya, mengikuti kondisi masyarakatnya. Hukum yang memang dikaitkan kepada kondisi tersebut. Kalau kondisinya berubah, otomatis hukumnya pun akan berubah. Contohnya ya seperti ini. Kalau di zaman sekarang ada seorang muslim yang taat kepada Allah, komitmen terhadap agamanya, lalu membiarkan rambutnya hingga sebahu, itu dianggap sebagai orang yang kurang sopan. Karena ia menjadi ciri orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang kurang sopan. Dia adalah ciri anak nakal, ya. Dia adalah ciri orang-orang yang preman, orang yang suka menakut-nakuti masyarakat, ya, suka membuat onar, kan seperti itu. Ya, kalau ada orang yang punya rambut panjang di zaman sekarang ini, wah itu bukan terpuji, malah orang akan celah. Kenapa? Karena kondisi masyarakat yang itu sudah berubah. Urf kita beda dengan urf di zaman itu. Sekarang ini urf kita, kondisi kita untuk persoalan rambut adalah dicukur baik, diatur, dicukur pendek, ya. Bukan juga sampai masuk dalam kategori larangan. Dalam kategori larangan itu adalah jika mencukur rambut, mencukur sebahagian dan menyimpan sebahagian. Kalau dulu istilah kita adalah cukur tempur, ya. Jadi simpan di sini sedikit tempurung, seperti tempurung kelapa. Semua di samping-sampingnya dibundul. Ya. Itu tidak boleh, ya. Itu disebut dengan qaza. Disebut dengan qaza. Qaza itu artinya cukur sebahagian, simpan sebahagian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang qaza itu, ya, perbuatan begitu, entah dicukur semuanya atau dibiarkan semuanya. Dicukur semuanya atau dibiarkan semuanya. Jadi jawab yang sama saja, hukum-hukum seperti ini itu kembalinya adalah kepada urf masyarakatnya, kondisi masyarakat, konsensus masyarakat. Apa yang dipandang oleh masyarakat itu baik dalam konsensus mereka, kondisi mereka, dan tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah, itu berarti menjadi pertimbangan di dasar, ya. Tetapi apa yang dipandang oleh masyarakat buruk juga begitu, ya. Kecuali kalau konsensus tersebut, kesepakatan atau urf masyarakat itu bertentangan langsung dengan ayat Al-Qur'an kah, atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kah, atau sunnah. Ya, sunnah dalam Islam ini yang jelas, yang kuat. Nah, itu tidak boleh diikuti. Ya. Itu tidak boleh diikuti. Contohnya misalnya apa? Berpacaran. Ya, laki-laki perempuan sebelum menikah, mengikat hubungan. Jalan sama-sama, ya. Boncengan sama-sama, kesana kemari berduaan, tempat sepi dan seterusnya. Meskipun masyarakat mengatakan rasanya tidak afdol kalau orang menikah tidak pacaran. Katanya bagaimana cara saling mengenal? Laki-laki tidak bisa mengenal perempuannya, perempuan tidak bisa mengenal laki-lakinya. Akhirnya ya, kalau ada orang tua yang tidak membiarkan anaknya berpacaran, dianggapnya sebagai orang tua yang kolot, yang ketinggalan zaman, ya, yang tidak sesuai dengan kebaikan masyarakat, maka dianggap terbelakang lah, dianggap dan seterusnya, ya, citranya negatif lah pokoknya. Seperti itu. Karena kata sebagian remaja-remaja kita sekarang ini, pemuda-pemudi kita, bahwa itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Kebiasaannya masyarakat itu adalah kalau orang sudah mulai mau serius menikah, itu sudah silakan pacaran saja nih. Nanti kalau sudah klop, ya, sudah sepakat mau sama-sama, orang tua semua juga sudah pada siap, itu sudah baru melanjutkan ke jenjang pernikahan. Itu adalah urf yang bertentangan dengan masyarakat, dengan Islam itu. Ya. Itu adalah urfnya orang kafir. Itu urfnya orang kafir itu, bukan orang Islam yang punya kondisi dan konsep seperti itu. Dan itu punya apa sejarah. Konsep berpacaran itu, ya, hubungan sebelum nikah, walaupun tidak sampai misalnya kepada hubungan yang zina, ya, nauzubillah min dzalik, sampai kepada perbuatan niat, itu punya apa itu, nilai-nilai sejarah, dan bukan lagi sekedar nilai sejarah, tapi nilai religi, ya, nilai agama di situ. Historiknya atau sosiologinya itu adalah karena di kalangan orang-orang Muslim, utamanya imam, utamanya di dalam agama Katolik, ya, Katolik itu, seorang yang sudah menikah haram hukumnya bercerai. Tidak boleh cerai. Pokoknya kapan sudah menikah, itu sudah sampai mati, tidak boleh cerai. Apapun yang terjadi, mau langsung rumah tangganya, mau cekcok, mau rukun, mau kelahi, mau apa saja, yang pokoknya tidak boleh pisah. Tidak ada istilah dan terminologi talak di dalam Katolik. Haram, ya. Hukumnya haram, tidak boleh. Sehingga mereka mensiasati. daripada nanti tidak boleh pisah setelah menikah. Ya sudah, kalau begitu kita perjanjikan dulu saling kenal. Saling kenal, ya, luar dalam. Segala sesuatunya harus dikenali. Bahkan sudah bisa hidup sama-sama, hidup serumah. Kalau kita lihat ya, orang-orang yang di masyarakat barat dan Eropa dan Amerika itu di atas, mereka memang sudah hidup bersama, sudah punya anak malah, tapi belum menikah. Belum menikah. Sudah punya anak 3, sudah punya anak 4, tapi belum ada ikatan pernikahannya, belum ada. Mereka masih bisa pisah. Karena belum ada ikatan pernikahannya, belum ada akad nikahnya. Belum ada akad nikah. Karena ya psikologi teologinya seperti itu, teologi agamanya kayak begitu, bahwa dalam agama Katolik haram hukumnya untuk bercerai. Nah, kalau kepada agama, ya mungkin kita membolehkan orang bercerai, meskipun dijadikan sebagai jalan terakhir ya, tapi kan tidak haram orang cerai dalam agama. Dalam Islam tidak haram orang bercerai, boleh saja orang bercerai. Karena pernikahan itu dalam agama kita, pada intinya adalah landasannya selain ibadah, dia adalah maslahat. Ya, itu sudah berambang dalam pertentang nikah itu. Dia adalah maslahat. Kalau maslahat itu menuntut pernikahan itu dipertahankan, itu sudah dipertahankan. Tapi kalau pernikahan itu sudah tidak lagi membawa maslahat bagi semua, malah bisa membawa mudarat kepada agama, kepada pribadi, soal itu sudah diputus saja. Selain. Meskipun juga tidak berarti bahwa orang tidak perlu kenal sebelum orang menikah, itu juga tidak benar ya. Agama kita membenarkan orang mengenal, tetapi yang dilarang adalah hubungan-hubungan yang tidak boleh, hubungan yang tidak yang tidak dihalalkan oleh agama. Makanya dalam agama kita ini dibolehkan untuk seorang melihat calon istrinya, ya kan, disebut dengan nazar, dan dianjurkan kepada laki-laki, kepada perempuan khususnya yang sudah menikah untuk mengetahui hak seorang suami, hak seorang istri, kewajibannya juga apa, ya. Dan sebagainya, itu kan adalah sebagai persiapan. Demikian juga untuk saling mengenal pasangan. Tapi bukan dengan cara seperti itu. Yang hidup sama-sama, ya. Malah sudah berhubungan, alhamdulillah jadi seperti suami istri. Padahal sama sekali tidak ada catatan. Nah, dan konsensus seperti ini, kesepakatan masyarakat seperti itu, karena sudah menjadi persepsi umum masyarakat bahwa pacaran itu baik sebelum pernikahan, itu tidak bisa diterima karena bertentangan dengan agama. Itu sampai kapan pun itu, meskipun zaman berubah, orang berubah, tetap tidak ada perubahan dari segi hukum karena bertentangan dengan agama. Adapun yang ditolerir oleh agama dan hukum itu dengan kondisi masyarakat tersebut adalah selama dia tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun Sunnah. Seperti contohnya ini, ya. Begitu juga dengan tata cara makan. Tata cara makan maksudnya model dan bentuk makan. Oh, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai zaman sekarang ya, sebagian masyarakat itu masih mempertahankan itu. Model makan seperti itu, yaitu makan berjamaah dengan satu nampan, ya, satu nampan, kemudian dikumpul bersama-sama di situ ada nasinya, ada lauknya, ya, semua jenis lauk yang diturunkan itu bersama-sama di situ kumpul 5, 6, sampai 10 orang sesuai dengan kecil dan besarnya nampannya. Ya, kalau kita kapal lah, ya, nampannya kapal. Kalau cukup untuk 5 orang, ya 5 orang, ya. Cukup untuk 10 orang, ya 10 orang, ya. Ada juga malah sampai 20 orang. Mungkin di sini ada yang begitu. Oh, di Arab Saudi ada yang sampai 20 orang satu nampan. Satu ekor kambing di situ. Kambing utuh. Yang sudah dibakar, maksudnya dari kepala sampai ekor. Sudah kelihatan. Jadi makan beramai-ramai, ya. Makan beramai-ramai. Ini ambil, ya. Tapi nanti kan ada yang besar, kan? Bapak pernah ya? Oh, di apa? Oh, di Padang. Oh, begitu? Budaya di Padang memang begitu? Iya, itu maksudnya. Jadi, sampai sekarang pertahankan. Di zaman tadi juga begitu. Sehingga hadis yang kita ketahui itu ya, bahwa Nabi pernah menegur seorang pemuda yang makan bersama dengan Nabi, lalu tangannya gentayangan ke sana kemari, kan? Mari ke sini, lalu ke sana. Nabi tegur, kan? Kalau salam ya bulan, bismillah. Eh anak muda, baca bismillah. Waktu dibiayai, makan dengan tangan kananmu. Waktu lima yalik dan makan bagianmu, makan daerah sekitar jangan. Itu satu orang itu satu budaya kayak begitu. Di zaman di masyarakat kita di Makassar ini ya, atau di Indonesia secara umum mayoritas tidak seperti itu cara makannya, kan? Kita makan pakai piring, satu orang satu piring, kan? Tidak ada yang makan kayak begitu. Jadi ada bakul nasi, ada piring ikan, ada piring sayur, ada piring lauk, kan begitu. Masing-masing ambil kebutuhannya dengan satu piring, tak makan kayak begitu. Dan itu bukan masalah, itu bukan menyelisih sunnah. Nanti ada yang bilang, oh enggak, itu kan sunnahnya Nabi. Malu, enggak. Itu kembali kepada urf masyarakat, kembali kepada kondisi masyarakat. Yang mau makan seperti itu silakan, itu adalah satu urf. Tapi kalau urf kita, enggak begitu. Makanya kita biasa sulit. Nah ini sering bawa jemaah haji. Kalau di sana kan orang makannya pakai nampan begitu, ya. Kalau pas musim haji itu di kota Mina tanggal 8 kita kadang kan tidak dapat, nggak ada makanan. Karena kita belikan jemaah makanan, dibuat kayak begitu. Jemaah tidak ada yang mau makan. Kita melihatnya tidak ada yang mau makan kayak begitu. Saya pernah ngajak seorang jemaah saya pergi bertamu ke rumah dosen saya dulu, Syekh saya sampai sekarang. Bertamu ke sana, makanannya enak, kalau kita enak, karena kambing kan. Terus tuan rumah itu sengaja memberikan lagi kita makanan Indonesia yang memang bentuknya bentuk Indonesia, tapi sudah dipoles dengan poles Saudi. Jadi sate, sate-satenya yang begini pokoknya terbesar. Sate ikan, ya, dan seterusnya begitu. Saya ajak ke sana, kumpul gitu rame kan. Kawan-kawan pada kumpul, ini orang Saudi diberi oleh tuan rumahnya memang juga makanan seperti itu, tapi beda kan? Jadi dia di situ ada kambing, ada ayam, itu juga diberi, silakan. Saya sudah enak makan sama kawan-kawan yang itu enak makannya. Yang ini dia makan satu orang, ngambilnya sedikit. Yang kenapa kok enak ini? Dia cuma jadi tidak biasa seperti itu. Karena bukan urus kita, bukan urus kita. Dan yang begitu tidak boleh dipaksakan kepada orang. Kalau untuk sekedar mengenal budaya orang, orang silakan. Tapi dia tidak bisa menyamaratakan dan dia tidak bisa mengatakan bahwa yang tidak makan berjamaah itu adalah tidak sunnah. Tidak boleh. Sebagaimana makan pakai tangan, pakai sendok, ya, orang tidak boleh mengatakan yang makan pakai sendok tidak sunnah. Kenapa? Karena Nabi bilang makan pakai tangan dan kalau makan pakai tiga jari. Kan begitu, itu nanya kan makan pakai tiga jari supaya tidak terlalu banyak ambil maksudnya begitu kan. Beda dengan orang Saudi sekarang lebih banyak wajibnya daripada kenyangnya. Karena mereka ambilnya begini, terus makannya begini. Kalau sunahnya kan pakai tiga jari. Sehingga orang bisa mengatakan, orang kadang mengatakan, oh orang yang makan pakai sendok tidak sunnah. Kenapa? Karena tidak pakai tangan. Kalau pakai tangan itu adalah sunnahnya Nabi. Nanti makan pakai tangan karena memang urus masyarakat tadi seperti itu. Ya, seperti itu. Saya cuma tidak tahu kalau sudah ada sendok di zaman itu apa enggak. Tapi yang aneh adalah justru Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan justru orang makan pakai sendok sekarang itu lebih sunnah. Kenapa? Karena tiga jari. Orang pegang sendok pakai tiga jari. Jadi pakai sendok pakai tiga jari. Kalau makan sekarang, enggak ada orang makan pakai tiga jari. Kalau makan pakai tangan ya, tidak ada orang makan pakai tiga jari. Silakan pakai tiga jari kalau belum bisa. Pakai tiga jari dia. Susah. Kalau sudah biasa silakan. Itu maksudnya adalah supaya tidak terlalu rakus makannya ya. Jadi hal-hal seperti ini itu adalah kembalinya kepada termasuk ya tadi itu rambutnya, rambut model pakaian juga demikian. Selama tidak bertentangan dengan agama, dengan Al-Quran ataupun Sunnah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak perlu kita mengatakan pakaian yang sunnah itu adalah seperti yang dipakai oleh orang Saudi sekarang ini, harus baju panjang. Ya, pakai namanya saus. Ya, harus pakai jubah. Kalau tidak jubah maka tidak sunnah. Baju gamis kemeja tidak sunnah. Sarung tidak sunnah. Tidak boleh kita katakan begitu. Kenapa? Karena kondisi masyarakat berbeda. Itu namanya urf, kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, tidak ada masalah. Silakan. Yang penting dijaga batasan-batasannya. Yang batasan-batasannya. Ya. Pakai kemeja yang sopan. Pakai celana panjang yang baik. Ya, tidak ikbal. Ikbal artinya pakaiannya menutupi mata kaki. Kemudian pokoknya sopanlah, pakaiannya yang sopan yang baik. Kalau laki-laki, kalau perempuan kan memang jelas batasannya harus pakai kerudung, ya kan? Menutupi rambutnya, karena rambut adalah aurat. Nah, laki-laki seperti diberi batasan. Tidak boleh kita hanya menunjuk bahwa inilah pakaian sunnah. Saya teringat juga dengan orang pakai baju apa itu, gamis ya. Katanya ini baju takwa. Baju takwa. Dan Allah katakan dalam Al-Qur'an wa libasut taqwa khair. Pakaian takwa itu lebih bagus. Maka disebut baju gamis itu adalah baju takwa. Baju koko itu disebut baju takwa. Alhamdulillah agama kita ini tidak pernah membatasi satu model pakaian pun. Namun dibatasi. Yang hanya dibatasi adalah batasan-batasannya saja. Maka tidak perlu kita rame-rame pergi baju, beli jubah baju panjang, habis itu kita jalan di jalan pakai jubah baju panjang semua. Nanti orang bilang, ini orang soli dari mana? Soli kesatan. Karena kan? Bukan untuk melecehkan, bukan. Tapi kita patut untuk menjaga kebiasaan masyarakat kita. Yang memang tidak bertentangan dengan agama. Kalau bertentangan, kita sama-sama tentang. Tapi kalau tidak bertentangan, ngapain beda dengan masyarakat? Untuk apa beda dengan masyarakat? Sunnah itu adalah menyesuaikan diri kita dengan masyarakat. Masyarakat kita secara umum. Jangan membuat mereka menganggap kita aneh sendiri. Padahal sesuatu yang boleh. Nanti mereka bilang, oh Ustaz, bagi jubah ini tidak boleh ya Ustaz ya. Kalau kita setiap hari pakai misalnya jubah atau saus itu, nanti mereka bilang, kok setiap hari pakai baju gini tidak boleh, setiap pakai kemeja ini tidak boleh. Nah, nanti mereka terjadi salah. Apalagi kalau menuduh satu jenis pakaian sebagai pakaian orang kafir, padahal sudah menjadi, ya kan? Pakai celana panjang itu adalah budaya orang kafir. Aduh, itu berat itu kayak gitu. Pakai jas adalah budaya orang kafir. Soalnya, pakai kemeja itu budaya orang kafir. Kenapa sih? Kita mau mengkafirkan masyarakat kita sendiri. Kecuali kalau memang pakaian khusus orang kafir, baru kita bisa bilang pakaian khusus orang kafir. Seperti misalnya apa? Songkok Rabi Yahudi itu ya, yang songkoknya gini, lancip di ujung-ujung kepalanya saja. Nah, itu jelas itu pakaian itu songkok orang Yahudi itu, enggak boleh dipakai. Jadi nanti kalau pakai songkok putih, jangan tutup semua sedikit saja ini, tutup semuanya kepala kita. Jangan pakai sini saja, ya kan? Atau seperti misalnya pakaian pastur atau seorang pakaian pendeta yang kalau pendeta, pastur biasanya kan pakai jubah yang ada ikat tali tengahnya, ya kan? Atau seperti pakaian orang Buddha, ya yang apa namanya itu, apa namanya kalau Buddha itu ahli ibadahnya, ya? Guru-guru orang Buddha itu yang pakai warna kuning, apa namanya itu? Biksu ya, seorang biksu yang rambutnya digunduli ya, kepalanya gundul, kemudian pakaiannya kan khusus. Nah itu tidak boleh kita pakai, karena pakaian khusus mereka. Tapi kalau yang sudah merata umum kepada seluruh masyarakat kita, pakai kemeja ya, itu tidak bisa kita katakan sebagai pakaian orang kafir. Ya itu pakaian orang Islam juga. Pakaian orang Islam juga. Nanti kalau begitu kita tidak akan pakai baju. Kenapa? Karena semua memang orang dari orang kafir. Jangan disangka bahwa pakaian baju panjang jubah itu adalah pakaian orang Islam saja. Tidak. Di Saudi kan juga ada orang Kristen. Orang Kristen juga baju kayak begitu. Tidak ada beda. Orang Mesir. Di Mesir banyak orang Kristen. Bajunya orang Kristen sama dengan baju orang Islam. sama, tidak ada beda. Mereka pakai sorban juga, pakai sorban juga. Ya, jadi tidak bisa. Makanya ulama kita mengatakan, kalau dia sudah merata, maka itu sudah tidak bisa lagi dikategorikan sebagai orang kafir punya. Kecuali kalau dia khusus pakai sinterklaus misalnya, pakai sinterklaus jelas, tidak boleh. Kenapa? Karena memang khusus. Makanya kita biasa tegur itu kalau misalnya kita sudah dekat-dekat hari Natal ya, masuk di mall, masuk di tempat-tempat umum ya. Dan ini kan mereka pegawainya kasihan itu orang itu lebih pakaikan baju sinterklaus. Dia gembira juga. Gembira juga sih. Karena kita tegur. Kenapa mau pakai baju kayak begitu? Kata ini kan sudah dekat-dekat Natal. Itu kan pakaian-pakaian orang Kristen itu. Tapi namanya juga materi kan ya, orang sudah materialistik kayak begitu, materialisme. Kalau mau lebaran semua pakai jilbab. Kalau sudah mau bawa semua pakai jilbab. Pokoknya nuansanya nuansa Islam. Ya. Dekat hari Natal semua pakai lonceng ya, pakai sinterklaas, semua pokoknya pakai sinterklaas. Ya katanya pegawai-pegawai diperalat sama yang punya. Ya. Hanya untuk mendapatkan uang. Nah, jangan. Dan yang seperti itu, ya seperti itu, jelas batas-batas toleransinya juga jelas. Nah, jadi yang maksudnya yang sangat berbahagia, ini adalah satu pelajaran bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki rambut sebahu karena memang masyarakat beliau kebudayaannya atau kegiatan mereka kayak begitu, ya. Dan tidak bisa disamaratakan. Nah sekarang bagaimana? Bagaimana Ustaz? Saya juga sekarang mau begitu. Saya tidak anggap bahwa itu adalah apa, tapi saya mau mencontoh Nabi. Saya mau menjalankan rambut saya atur, saya urus, saya mau ikut Nabi. Kita lihat insya Allah niat Anda itu berpahala. Berpahala. Anda mau mengikuti Nabi itu bagus, luar biasa. Meskipun dia bukan sunnah yang paten karena perubahan kondisi dan perubahan kebiasaan masyarakat. Tapi niatnya insya Allah dia akan dapat nilainya. Tapi perbuatannya tidak bisa disebut sebagai sunnah. Cuma sayangnya, kadang orang sekarang ini mohon maaf. Karena kita kadang lihat aktivis Islam kayak begitu ya. Pelihara rambutnya dipanjangkan, tapi juga tidak diurus. Sudah panjang, tidak pernah disampoi lagi. Tidak pernah pakai minyak rambut. Ya. Jadi dia kan ugal-ugalan, persis kayak preman. Cuma preman berbaju juga. Preman, ya, sudah janggutnya sangar, kemudian, maksudnya saya tidak berpikir janggut, bukan, kita juga pelihara janggut, saya merupakan sunnah, tapi janggutnya tidak pernah diurus, rambutnya juga dibiarkan saja begitu, sudah debunya paling tebal, ya, pokoknya juga tidak pernah dicuci, pokoknya betul-betul, katanya apa, ini sunnah, tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memanjangkan rambutnya, memanjangkan janggutnya, beliau urus, beliau rawat. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW kalau bertemu kami, janggutnya itu mengeluarkan cahaya ketika ditempa matahari, dikena matahari. Karena beliau memberi minyak, duhun. Beliau meminyaki janggutnya. Minyaki rambutnya. Meminyaki janggutnya, apalagi rambutnya. Jadi dirawat, dipelihara. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya menyisiri Nabi SAW ketika beliau beriktikaf dari balik jendela. Jadi Nabi tinggal dalam masjid, karena kan dindingnya dinding rumah Nabi. Nabi hanya menyurutkan kepalanya, Aisyah yang menyisir dari belakang. Jadi rambutnya Nabi pun banyak disisir. Bukan dibiarkan jadi sarang kecoa. Alhamdulillah. Tapi tidak ada yang kayak begitu. Kita yang sarang kecoa. Bukan begitu maksudnya. Jadi, seandainya boleh menutup, silahkan. Silahkan. Tetapi itu hanya kembali kepada niat. Niat Anda itu apa? Kalau niat ingin mencontoh Nabi, alhamdulillah, itu insya Allah akan dapat nilai. Tapi perbuatannya bukan sunnah. Kenapa? Karena kebiasaan masyarakat kita sudah berubah. Dan perubahan itu tidak menentang syariat. Tidak menentang syariat. Ya? Nah ini jawabannya yang sangat berbahaya. Nah kemudian bacaan lain dari hadis ini adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata begini. Nabi SAW itu kalau bajunya keluar dengan pakaian warna merah ini, ya, pakaian merah itu, itu kami melihat beliau sangat gagah. Sangat gagah, wajahnya seperti bulan purnama. Saking gagahnya ya, saking tampannya. Dan Al-Bara sendiri mengatakan begitu di sini. Tidak pernah dan belum pernah saya melihat orang jika memakai baju warna merah lebih gagah, lebih tampan dari Rasulullah SAW. Dan memang Nabi gagah. Ini memberi pelajaran sebenarnya. Ketampanan, kegagahan itu kan karunia dari Allah. Tetapi Nabi pun alaihissalatu wassalam merawat tubuhnya. Merawat diri beliau. Beliau pernah melihat sudah sholat khutbah Jumat, tiba-tiba ada sekelompok orang masuk masjid, masih keringatan. Habis kerja, belum mandi. Nabi tanya, Anda sudah mandi? Kata yang belum, dari dari tempat kerja. Saya masih keringat. Kata Nabi SAW, Ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalif. Mandi Jumat itu hukumnya wajib atas setiap orang yang sudah dewasa. Suruh mandi mereka. Suruh mandi. Ini dirawat. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Nabi SAW paling tidak suka orang mencium dari beliau bau busuk tubuhnya. Ya kalau sudah mengeluarkan bau, orang Nabi tidak suka ada orang lain yang cium gitu. Berarti Nabi merawat badannya kan? Pakaiannya diganti rawat, tubuhnya dirawat. Dan perbuatan yang pertama kali Nabi lakukan ketika masuk rumah adalah bersiwak. Pakai batang siwak gitu, bersiwak. Setiap perubahan, setiap berubah bau mulut beliau, beliau bersiwak lagi. Beliau bersiwak. Jadi Nabi merawat ini. Jadi ketampanan yang sifatnya alamiah itu Nabi jaga. Nabi jaga. Meskipun juga kita harus ingatkan, jangan berlebihan, karena itu merupakan salah satu alat ghusl fikri. Betul. Salah satu metode atau media untuk ghusl fikri bagi dari orang-orang kafir itu adalah menyibukkan kita dengan tubuh kita sendiri, dengan diri kita sendiri. Shampoonya jenis apa? Punya rambutnya jenis apa? Ya. Kemudian pokoknya berlebihan. Jangan berlebihan juga. Setiap pekan harus satu salon. Setiap pekan pergi ke tempat spa, untuk dipijat, mesin. Setiap apa tidak perlu sampai berlebihan. Karena waktu kita juga lebih apa itu bernilai untuk diberi harga yang lebih dari sekedar merawat tubuh kita sampai. Tapi untuk menjaga kebugaran, menjaga kesehatan, menjaga tubuh kita, itu adalah tuntutan dari agama kita itu. Ya, dituntut kita kayak begitu. Terakhir jamaah yang saya berbahagia adalah, di sini disifati juga Rasulullah SAW memiliki ciri fisik selain wajah yang gagah, dada dan punggung beliau itu bidang, artinya lebar. Ya, memang tubuh Nabi itu kekar. Dan beliau tingginya sedang, jadi tidak pendek dan tidak juga jangkung, tidak, tapi sedang. Nah ini yang disebut dengan sunnah jibiliyah. Ini bagian dari sunnah. Dimasukkan dalam satu kategori sunnah, ciri-ciri fisik beliau. Tetapi itu namanya sunnah jibiliyah atau sunnah jibiliyah. Yang memang ciptaan Nabi kayak begitu. Nah untuk sunnah seperti ini tidak harus diikuti. Tidak harus diikuti. Jangan nanti kalau sudah baca Nabi tubuhnya tingginya sedang, tidak tinggi, tidak jangkung, tidak pendek, nanti kita pada rame-rame, karena kita juga pendek, kita minum obat yang bisa menumbuhkan tulang supaya kita tinggi sedikit, atau yang jangkung setiap hari latihan angkat berat supaya tubuhnya pendek. Tidak perlu berlebihan kayak begini. Ya? Karena Nabi tubuhnya lebar, sedangkan kita kurus-kurus, maka setiap hari harus konsumsi apa supaya lebar. Kenapa? Mau ikut Nabi. Ini bukan sunnah yang harus untuk diikuti, karena itu adalah ciptanya Nabi kayak begitu. Ya. Kita sudah terima lah apa yang Allah ciptakan sama kita, terima lah. Alhamdulillah. Disyukuri, dijaga, dirawat, dipelihara, supaya bisa dipakai beribadah. Ya? Itu yang paling penting. Nah, jemaah sekalian yang sangat berbahagia, inilah beberapa hal yang berkaitan dengan pelajaran ini. Tadi pelajaran tentang pakaiannya sudah kita bahas, kemudian begitu juga dengan pelajaran-pelajaran lainnya yang berkaitan dengan sunnah, apalagi yang berkaitan juga dengan kebiasaan yang masyarakat yang disebut dengan demikian. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam. Ya. Syukur. Dalam hadis itu dijelaskan bahwa cukur yang paling baik untuk seorang haji atau umroh itu adalah cukur habis rambutnya, dundul. Jadi paling afdal. Karena didoakan kan? Nabi doakan. Nah, mungkin kalau di daerah, kalau kita lagi berhaji di daerah seputar jumroh, kita mungkin memang jarang melihat karena di situ tidak ada tukang cukur. Tapi coba kita ke tukang cukur, itu ramai itu orang yang cukur habis rambut, orang yang dundul, ya. Kalau ini orang ini memang jarang, karena terlalu menghargai rambutnya. Tapi jamaah yang lain pada gundul semua. Begitu juga dengan akikah. Akikah itu salah satu sunahnya adalah mencukur habis kepala bayi yang baru lahir di hari ketujuhnya. Ya, jadi itu selain sunnah dia punya manfaat. Manfaatnya adalah bahwa rambut pertama seorang bayi itu adalah kotor. Makanya ada kepada Fatimah radhiyallahu anha, amiti anbul azza, bersihkan kotoran dari kepalanya. Itu rambut pertama itu kotor, maka dibersihkan, ya. Dibersihkan, dicukur habis, dan sunahnya rambut yang habis dicukur itu ditimbang. Ditimbang kemudian disedekahkan nilainya yang sama dengan perak. Jadi ditimbang, disetarakan dengan perak, uangnya itu yang kita sedekahkan kepada orang. Jadi dicukur habis. Nah, kemudian bagaimana sekarang orang cuma cukur haji umroh atau kadang begitu sedikit sini itu tidak boleh dalam agama, itu termasuk yang dilarang tadi yang kita sebut itu cukur sebagian, ya, cukur kanan, cukur depan, cukur kiri, katanya sudah cukur semuanya, bukan cukur semuanya, cukur semua bagian, ya. Cukur kanan, cukur kiri, itu bukan itu yang dimaksud, cukur semua maksudnya cukur semuanya, ya, dicukur semua bagian itu maksudnya, ya. Itu yang sunnah semua orang. Masih ada? Silakan. Birthday, ulang tahun, maulid, sama semua maknanya itu, hari kelahiran maksudnya. Intinya adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah merayakan ulang tahunnya. Nabi tidak merayakan ulang tahun beliau, ya. Nabi juga tidak pernah menyuruh para sahabat merayakan ulang tahun beliau. Bahkan hari tanggal lahirnya Nabi pun juga masih terjadi perbedaan pendapat di antara ulama kita kapan tepatnya. Meskipun sebagian besar mengatakan 12 Rabiul Awal. Sebagian besar ulama sejarah ya mengatakan memang 12 Rabiul Awal pada tahun Jajah. Tapi sebagian mengatakan tidak karena berdasarkan sejarah begitu mereka lihat gaji oh ini bukan bulan Rabiul Awal tepatnya. Jadi masih terjadi kontroversi di situ tanggal berapanya Nabi lahir. Nabi lahir. Nah, itu menunjukkan bahwa memang mereka tidak begitu. Nabi pertama pun tidak pernah menyampaikannya tanggal berapa beliau lahir, apalagi sampai merayakan itu. Yang jelasnya Nabi lahirnya hanya hari Senin, itu yang jelas. Nabi lahir pada hari Senin, tanggal berapa itu Nabi tidak pernah sampaikan juga kepada kita. Ya. Itu menunjukkan bahwa Nabi tidak pernah merayakan ulang tahunnya. Padahal yang merayakan ulang tahunnya pasti Nabi sebut sama kita. Ya, tanggal 12 Rabiulawal saya lahir, merayakan memang. Tapi Nabi tidak pernah bilang begitu sama kita, kan? Jadi, masih tetap. Ya, Nabi sampaikanlah bahwa beliau lahir hari Senin, olehnya itu, kalau mau mengingat Nabi, maka puasa hari Senin kami. Jadi puasa Senin kami. Itu ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian yang kedua adalah zikir. Zikir kita sudah pernah jelaskan, zikir itu ada dua jenis. Ada zikir yang bebas, ada zikir yang terikat. Zikir yang bebas, ini tidak ada ikatannya. Jumlahnya berapa, tempatnya di mana, waktunya kapan, dan seterusnya, tidak ada ikatannya itu. Seperti la ilaha illallah, itu dibaca berapapun silakan. Dan ada zikir yang terikat. Zikir yang terikat, ya kita baca dengan ikatannya. Seperti misalnya apa? Subhanallah 33 kali. Ya, setiap habis sholat, ya dibaca itu. Tidak boleh lebih. Tidak boleh kita jelaskan. Kenapa cuma 33? 100 kan kalau tanya lebih enak. Lebih banyak. Kan kalau ibadah orang lebih banyak lebih bagus. Nah itu bukan lebih banyak lebih bagus. Ibadah itu adalah lebih tepat lebih bagus. Itu kalau ibadah. Yang sampai orang nanti mau sholat itu 5 rakaat. 6 rakaat. Kata-katanya lebih banyak lebih bagus. Dalam agama kayak ini bukan banyaknya yang diukur. Tapi tepatnya. Tepatnya, ya. Kalau sudah tepat, insya Allah bernilai itu. Tapi kalau, walaupun tidak banyak, tapi banyak, tidak tepat, tidak bernilai jelas itu. Ya. Jadi ada zikir yang bebas, silakan bebas itu. Ada zikir yang terikat, ya sudah dibaca terikat. Disesuaikan dengan ikatannya. Jangan baca doa masuk masjid ketika masuk kamar kecil. Salah itu. Ketika masuk kecil, kamar kecil, Allahumma fathli wa barakati. Salah. Ketika masuk masjid, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Salah, karena enggak, bukan tempatnya. Kenapa bukan tempatnya? Ada sama-sama zikir. Ini zikir, ini zikir. Memang zikir, tapi ada tempatnya. Nah, dijaga tempatnya. Itu namanya zikir yang terikat dengan tempat. Jangan baca belajar kalau mau tidur. Atau baca doa tidur ketika mau belajar. Mau belajar baca buku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ahya wa bismika amut. Sebentar tidur dia. Dan selesai belajarnya. Jangan, itu namanya apa, membolak-balik. Jadi yang lepas silakan lepas. Yang terikat silakan ikat dengan masing-masing yang dikatakan. Itu bentuk pikir dulu ya. Cukup sampai di sini semuanya kita malam ini. Terapi apa? Supi, yeah. Kemudian terapi supi saya sendiri belum tahu apa maksudnya terapi supi. Terapi supi. Apa itu? Bagaimana? Apanya bahan? Apanya bahan? Apanya? Kalau dipelajari dulu itu pak, nanti dibagi mui, baru dilihat bagaimana itu. Terapi itu ya? Berzikir itu sebenarnya adalah terapi, zikir ya. Zikir terapi. Yang masalahlah ketika dia di menetapkan zikir-zikir tertentu. Ya, mengikatnya dengan kalau sakit perut maka baca subhanallah sekian kali. Nah, itu yang tidak boleh itu. Ya, tidak boleh. Tapi kalau untuk yang dimaksud itu sendiri perlu dipelajari dulu, dilihat dulu sampai di mana itu. Nanti ajar saya supaya saya tahu sampai di mana. Tapi memang berhasil, berhasil ya Pak Alin. Sukses. Nanti saya pelajari lah kalau begitu jelas dulu. Karena kita kan tidak hanya melihat ketumbuhannya, ada prosesnya juga. Ya kan? Allah. Baik, demikian. Ada Allahu yang maha kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.